Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala fi kitabih Fikhil Asma'il Husna ismu salis asma'u dalatin ala tanzihi wa taqdisi asma'un dalatun ala tanzihi wa taqdisi wa tabri'atir rabbi subhanahu wa ta'ala anin naqaisi wal uyubi wa amma la yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi ka asma'ihi al-quddusu as-salamu was-subbuhu fa innaha tarji'u ila tanzihi wa taqdisi wa tabri'ati rabbi amma la yaliku bihi wa ila as-salamati minan naqaisi wal 'uyub aw an yakuna lahu niddun min khalqihi aw nadhirun aw mathilun fahuwa al-munazzahu subhanahu an kulli ma yunafi sifatil kamali wal jalali wal adamah wa huwa al-munazzahu anil diddi wal niddi wal kuf'i wal misali ta'ala allahu an dhalika uluwan kabirah wa hadha tanzihu huwa min dalail hadihil asma'i fal kuddusu yadullu ala at-taqdisi wa huwa tanzih والسلام يدل على السلامة من النقائص والعيوب والسبوح يدل على التسبيح وهو التنزيه كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada minggu yang lampau kita telah menjelaskan tentang nama-nama Allah, bahwasanya di antara nama-nama Allah tabaraka ta'ala yang menunjukkan makna-makna khusus. Ada nama-nama Allah tabaraka ta'ala yang senantiasa ya berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti nama Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup, ya, yang disebut dalam bahasa Arab. Sifat ini sifat hidup Allah subhanahu wa ta'ala yang terambil daripada namanya Al-Hayyu sebagai sifatun fi'liyah, sifatun dhatiyah, sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat, yang mana sifat tersebut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk sifat yang senantiasa melekat dengan diri Allah. Disebut juga dengan nama sifatun dhatiyah, sebagaimana nama Allah Al-Hayyu, Al-Alim. Allah dialah Tuhan yang maha berilmu, mengetahui. Maka sifat ilmu bagi Allah adalah sifat yang senantiasa melekat dengan zat Allah. Selama-lamanya Allah tabaraka ta'ala ya berilmu. Ilmu Allah tidak dahulu daripada kejahilan. Kemudian seperti nama Allah tabaraka ta'ala as-sami', yang artinya adalah Tuhan yang maha mendengar, menunjukkan Allah memiliki sifat mendengar. Dan sifat mendengar Allah adalah sifat yang berkekalan bersama Allah selama-lamanya. Ya, selama-lamanya Allah disifati dengan mendengar. Tak pernah Allah tak mendengar. Tentunya pendengar Allah adalah pendengaran yang sempurna, yang tak sama dengan makhluknya. Demikian juga nama Allah Al-Basir, dialah Allah yang maha melihat, menunjukkan Allah memiliki sifat melihat, yang mana sifat ini adalah sifat yang melekat dengan zat Allah. Selama-lamanya Allah maha melihat. Ya, demikian juga nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Selama-lamanya Allah SWT memiliki sifat kuat yang tak pernah lepas daripada Allah Azza wa Jalla walaupun sesaat. Demikian juga nama Allah Al-Ali, dialah Tuhan yang maha tinggi, Al-Aliul Azim. Al-Ali ini nama Allah yang berkaitan dengan sifat tinggi. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya maha tinggi. Dan ini merupakan sifat zat bagi Allah. Tak pernah Allah di bawah makhluknya, apalagi dalam makhluknya. Demikian juga nama Allah Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, menunjukkan Allah memiliki sifat izzah, keperkasaan yang senantiasa melekat dengan Allah. Al-Qadir, dialah Allah yang maha kuasa, menunjukkan Allah selama-lamanya memiliki sifat kuasa yang tak pernah lepas dari diri Allah SWT. Jadi ini nama-nama yang kembali yang menunjukkan bahwasanya nama-nama ini menunjukkan adanya sifat-sifat yang berkekalan bersama Allah, disebut dengan nama sifatun apa? Dhatiyah. ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dia kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nama tersebut mengandung sifat yang mana sifat-sifat itu bukanlah sifat yang senantiasa Allah melakukannya, tapi terserah kapan Allah mau, kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Seperti sifat Ar-Razzaq, dialah Allah Tuhan yang Maha pemberi rezeki. Ya. Kapan Allah beri rezeki, terserah kapan Allah mau. Boleh jadi hari ini dia berikan kepada kita rezeki, boleh jadi hari ini kita tak punya rezeki, Allah tunda rezeki tersebut, besok baru datangnya. Boleh jadi Allah berikan rezeki kepada orang ya kafir, boleh jadi tidak Allah berikan kepada mereka rezeki. Ya, sebagian orang kafir ada Allah beri, sebagian tidak. Maka ini adalah sifat yang kembali kepada sifatun, disebut dalam bahasa Arab sifatun fi'liyah, sifat fi'il bagi Allah, terserah kapan dia mau. Seperti sifat Ar-Razzaq, seperti nama Allah Ar-Razzaq, seperti nama Allah Al-Ghafur, At-Tawwab, dialah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penerima Taubat. Kapan dia mengampuni hambanya? Kapan dia mau? Kapan dia menerima taubat hambanya? Kapan dia mau daripada hamba yang dia kendaki? Ada yang taubatnya ditolak Allah SWT, ada yang diterima Allah SWT, ya, juga nama-nama lainnya. Adapun hari ini kita akan bahas yakni jenis yang ketiga, bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesucian Allah. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu tabaraka wa taala, al-qismu tsalits, adapun bagian ketiga daripada nama-nama Allah, asmaun dallatun ala at-tanzihi wa at-taqdis, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan at-tanzih, menunjukkan Allah itu zat yang maha suci daripada segala macam bentuk celah dan aib, kekurangan. Ya, alat tanzihi wa taqdis, menunjukkan bahwasanya ya nama-nama tersebut menunjukkan kesucian Allah tabaraka wa taala dari segala macam bentuk celah dan aib. Ya, alat tanzihi wa taqdis wa tabri'ati rabbi subhanahu wa taala anin naqais, nama-nama yang membersihkan Allah daripada segala macam celaan, segala macam cercaan, segala macam aib celak yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma la yaliqu bi jalalihi. Celaan-celaan, ungkapan-ungkapan yang tak layak dengan kemuliaan Allah wa kamalihi wa ya, yang tak layak dengan kemuliaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak layak. Karena banyak celaan-celaan dituduhkan kepada Allah dari orang-orang yang tak mengenal Allah. Ya, contohnya orang-orang Nasara mencela Allah, mengatakan Allah memiliki anak. Maka kita mengatakan subuhun, Allah itu Tuhan yang maha suci daripada apa yang mereka katakan. Maka nama as-subuh ini subuhun, ya, intinya dia mensucikan Allah daripada segala macam prasangka yang disangkakan terhadap Allah tabaraka taala. Orang-orang Nasara mengatakan Allah punya istri. Maka Allah tabaraka taala punya nama-namanya Subuh, Kudus, dia Tuhan yang maha suci, yang maha bersih daripada segala macam apa yang mereka persangkakan. Maka nama Subuh, nama Kudus ini dalamnya terkandung makna mensucikan Allah daripada segala macam celaan. Ya, ada ayat yang mengatakan Allah SWT memiliki sekutu, Allah mensucikan dirinya. Ya, dan namanya Subuh Kudus, mensucikan Allah daripada segala macam prasangka demikian. Allah membantah, mattakhadallahu min ilah, Allah tak pernah sama sekali mengambil adanya sekutu-sekutu untuk mengurus alam semesta ini. Matta kata sahibatan wala walada, dia tak pernah sekali Allah SWT mengangkat anak ataupun istri. Ya, mereka mengatakan sebagaimana orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tabaraka taala bukan di atas, Allah SWT tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama-nama dan seterusnya yang memiliki makna. Ya, maka kita katakan Allah subuhun kudus, maha suci daripada apa yang mereka sangkakan. Wama qadarullah haqqa qadrih, mereka tak pernah menempatkan Allah pada tempat yang layak sebagai Tuhan alam semesta. Ya, mereka menuduhkan bagi Allah SWT berbagai macam tuduhan-tuduhan. Maka kembali kepada perkataan yakni Syekh Berzak, ke asma'il kudus, seperti nama Allah Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh. Al-Quddus adalah Tuhan yang maha suci, ya. Karena itulah kita diperintahkan setelah witir membaca zikir ini, Subhanal Malikil Quddus. Maha suci Tuhan, dialah Tuhan yang maha suci, Al-Quddus. Assalam. Dan Assalam adalah nama daripada nama-nama Allah. Assalam. Yang berarti adalah dialah Tuhan yang maha selamat daripada segala macam apa yang dituduhkan kepadanya, berupa celaan, penghinaan. Ya, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tak bertangan, tak berwajah, Allah subhanahu wa ta'ala tak memiliki betis, Allah subhanahu wa ta'ala tidak turun, tidak datang. Kita katakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha selamat daripada apa yang mereka tuduhkan. Karena itulah Assalam adalah merupakan nama Allah. Tatkala kita mengucapkan kepada saudara kita, Assalamu alayka ya akhi, Assalamu alaikum. Makna Assalamu alaikum, pertama, boleh saja berbentuk doa, semoga Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha selamat daripada segala macam celah dan aib, menyelamatkan engkau saudaraku. Kita meminta kepada Allah dengan namanya Assalam, agar Allah menyelamatkan orang yang kita ucapkan atasnya salam. Ya, Assalamu alaikum. Maka Assalamu alaikum adalah merupakan doa. Kita berdoa kepada Allah, dialah Tuhan yang maha selamat dari segala macam aib dan kurangan, dan menyelamatkan manusia daripada segala macam mara bahaya. Itu yang kita katakan Assalamualaikum. Sebagai bentuk permakluman kepada orang, kita katakan Assalamualaikum, wahai saudaraku, engkau selamat dari tipu daya saya, engkau selamat daripada kezaliman saya, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkanmu dari kejahatan saya, kezaliman saya. Dan itu pula yang kita ucapkan zikir setelah salat, Allahumma anta assalam. Maka nama assalam ini menunjukkan Allah selamat daripada segala macam celah yang mereka celah Allah tabaraka ta'ala dengannya. Banyak sekali mencela Allah, ya, baik musyabbihah. Musyabbihah adalah yang menyatakan bahwasanya Allah sama seperti makhluk. Tangannya seperti tangan makhluk, matanya seperti tangan makhluk, kekuasaannya sebagaimana kekuasaan makhluk. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk, musyabbihah. Ya, ini bagian daripada pelecehan terhadap Allah tabaraka ta'ala. Ya, maka ini adalah merupakan bentuk pelecehan. Maka kita katakan Allahumma antas salam, ya Allah, engkau selamat daripada dakwaan kaum musyabbihah. Ya, ada lagi yang sebaliknya menafikan Allah tabaraka ta'ala memiliki sifat-sifat sebagaimana kaum Mu'tazilah. Maka kita katakan Allahumma antas salam, ya Allah, engkau selamat daripada prasangka kaum Mu'tazilah yang mengatakan engkau tak memiliki sifat. Subhanallah. Wassalam wassubuh, demikian juga kata-kata subuh dari kata-kata, ya, tasbih, subhanah, sabbaha yusabbihu tasbihan, ya, dan zat yang terus menerus ditasbihkan, disucikan daripada segala macam kekurangan, namanya As-Subbuh. Ya, dan ini nama Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan selamatnya Allah dari segala macam celaan. Maha suci Allah daripada segala macam, ya, tuduhan. Fa'innaha tarji'u ila tanzihi wa taqdisi wa tabri'ati rabbi amma la yaliqu bih. Semua nama-nama ini, baik Assalam, As-Subbuh, Al-Quddus, ya, intinya mensucikan Allah, ya, membersihkan Allah daripada apa yang tak layak baginya. Wa ila salamati minan naqais wal uyub, mensucikan Allah daripada segala macam bentuk celaan, ya, dan aib yang dituduhkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Aw an yakuna lahu niddun min khalqihi, mensucikan Allah tabaraka ta'ala daripada prasangka orang yang menganggap Allah punya tandingan, punya sekutu, ya, dari makhluknya. Sebagaimana ungkapan orang-orang sufiyah, bahwasanya wali-wali itu sebagian mereka turut serta menjaga alam semesta ini, sehingga mereka menyebutkan wali-walinya dengan nama-nama seperti kutub, arkan, badal, abdal, dan sejenisnya. Ya, ini penyimpangan. Maka kita katakan subuhun quddusun assalam, daripada apa yang disangkakan oleh orang-orang sufi terhadap engkau, ya Tuhan, bahwa engkau memiliki sekutu mengatur alam semesta ini, daripada apa yang dikatakan kaum Rafidah yang mengatakan bahwasanya imam-imam mereka, para imam-imam mereka turut serta dalam menciptakan alam semesta ini, ya, mengatur alam semesta ini. Sebagaimana ungkapan salah seorang yang mulut mereka lancang mengatakan tidaklah bergerak apapun di alam raya ini, bahkan tak berguguran daun-daun yang berjatuhan dari pepohonan kecuali dengan izin imam dan dengan kehendak imam. Allahu Akbar. Ya, ini adalah penyimpangan. Kita katakan Allahumma antas salam, Allahumma antal quddus, Allahumma antas subuh, daripada apa yang mereka katakan. Au nadhir, au mathil, mereka mengungkapkan bahwasanya engkau punya tandingan, engkau punya sekutu. Ya, fahuwal munazzahu subhanah, dialah Allah Tuhan yang maha suci. Subhanahu, dia maha suci. An kulli ma yunafi fi sifatihi al-kamali wal jalal, dari segala macam yang mengurangi kesempurnaannya, keagungannya, wal azamah. Wa huwal munazzahu 'anil diddi wan niddi wal kuf'i wal mithal, dialah Tuhan yang maha suci, tak memiliki lawan, ya, tak memiliki sekutu. Maksudnya tak ada yang mampu mengalahkan Allah sebagai lawan, ya, tidak memiliki tandingan, tidak memiliki yang sepanter dengannya, ya, yang semisal dengannya. Ta'ala Allahu 'an dzalika 'uluwan kabira, maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Wa hadha tanzih huwa min dalail hadhihi al-asma, maka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua perkara ini, ya, masuk dalam nama-nama Allah yang tadi kita sebutkan, As-Subbuh, Al-Quddus, As-Salam. Fal-Quddus yadullu 'ala at-taqdisi wa at-tanzih, maka nama Allah Al-Quddus menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, layak untuk disucikan, layak untuk dibersihkan daripada segala macam tuduhan. Wassalamu yadullu 'ala salama min an-naqais wal-'uyub, nama Allah As-Salam menunjukkan dialah Tuhan yang selamat daripada segala macam kekurangan dan celah. Was-Subbuh yadullu 'ala at-tasbih, dan nama Allah As-Subbuh menunjukkan dialah Tuhan yang senantiasa dipuji. Ya, wa huwa at-tanzih, yaitu pujian yang membersihkan Allah daripada segala macam celah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki keperkasaan daripada apa yang mereka sifati. Wa salamun 'alal mursalin, dan telah selamatlah para nabi, para utusan Allah, dengan apa yang mereka katakan tentang Allah. Tak ada yang salah. Apa yang diungkapkan para nabi tentang Allah benar. Tak boleh kita dustakan atau kita selewengkan maknanya. Kita mengatakan bukan ini maksud nabi, tapi ini. Salamun al-mursalin. Ketika nabi mengatakan tentang Allah ini, kita imani. Karena mereka tak berdusta. Ketika seorang budak bertanya kepada nabi, ketika nabi bertanya kepada seorang budak, aina Allah, di manakah Allah? Maka berkatalah budak tersebut, fis sama, di atas langit. Maka nabi berkata, bebaskan dia, sungguhnya dia mukminah. Maka kita wajib, ya, bagi kita untuk membenarkan para utusan Allah, apa yang mereka katakan hak. Ketika nabi mengatakan jahannam bergejolak, ya, jahannam memakan sebagian bagi sebagian lainnya, ketika telah penuh semua orang-orang ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, maka ketika itu terus saja neraka jahannam meminta tambahan, berkata hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Tuhan. Fayadha'ul jabbaru qadamah, maka Rasulullah mengatakan, maka Tuhan Allah tabaraka ta'ala, Tuhan yang maha perkasa, meletakkan kakinya di atas neraka jahannam. Seketika neraka pun berguncang, dan seketika neraka berkata, qat, qat, maknanya cukup, cukup. Kita imani. Kita imani semua sifat tersebut. Kenapa? Karena nabi yang mengatakan dalam hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Kita imani. Karena kita mengatakan, wassalamun alal mursalin, mas, selamatlah para nabi-nabi daripada, ya, apa yang mereka katakan, selamat daripada kedustaan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dari segala macam celaan yang dituduhkan kepadanya. Naam. Al-Qismur Rabi'u Al-Asma'ud Dalatu 'ala Jumlati Awsafin 'Adidatin La 'ala Ma'na Mufradin Fa inna min asma'ihi subhanahu ma yakunu dallan 'ala 'iddati sifatin wa yakunu dhalika al-ismu mutanawilan li jami'iha tanawuli al-ismi ad-dalli tanawula wa yakunu dhalika al-ismu mutanawilan li jami'iha tanawula al-ismi ad-dalli 'ala sifatil wahidati laha wa min dhalikum asma'uhu tabaraka wa ta'ala al-majidu wal-hamidu wal-azimu was-samadu was-sayyidu fa innal majida man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamali wa lafdhuhu yadullu 'ala hadha fa innahu mawdu'un lis-sa'atil wal-kasrati waz-ziyadah wa minhu qawluhum fi kulli shajari narun wastamjadda wastamjada al-marhu wal-afaru ay zada wa kathura fal-majidu yarji'u ila 'azamati awsafihi wa kasratiha wa sa'atiha wa ila 'azamati mulkihi wa sultanihi wa ila tafarrudihi bil-kamalil mutlaqi wal-jalalil mutlaqi wal-jamalil mutlaq fa huwa laysa dallan 'ala ma'na wahidin wa innama huwa dallun 'ala sifatin 'adidah. Al-Qismu Rabi', adapun bagian keempat, dan ini bagian terakhir tentang pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kandungan maknanya. Ada yang menunjukkan sifat fi'liyah, ada yang menunjukkan sifat dzatiyah, ada yang menunjukkan sifat Allah Maha Suci daripada segala macam aib dan cela. Dan yang keempat, berkata Syekh Abdul Razak, Al-Qismu Rabi', adapun nama Allah yang memiliki kandungan makna yang keempat, Al-Asma'ud Dallatu 'ala Jami'i Awsafin 'Adidah. Nama-nama Allah yang mencakup banyak sekali kandungan-kandungan sifat-sifat lain dalamnya. Satu nama, dalam satu nama ini banyak mengandung sifat-sifat. Ya, la 'ala ma'nan mufrad. Bukan satu nama ini mencakup satu makna secara sendiri, tapi satu makna dalamnya terkandung banyak sekali makna-makna daripada sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Fa inna min asma'ihi subhanahu ma yakunu dalan 'ala 'iddati sifat. Di antara nama-nama Allah ada yang menunjukkan banyak sifat. Ya, satu nama menunjukkan banyak sifat. Wa yakunu dhalika al-ismu mutanawilan li jami'iha, tanawala al-ismu dal 'ala sifati wal al-wahida laha. Maka nama-nama ini mencakup segala macam sifat-sifat yang terkandung dalamnya. Ya. Bukan hanya mencakup satu sifat saja, tapi sifat-sifat yang banyak. Karena kita meyakini setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, seperti nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, Dialah Tuhan Maha Hidup, mengandung sifat apa? Hidup. Ya. Maka ada nama-nama Allah, dari satu nama ini maka dia memiliki banyak sekali makna-makna, ya, yang kembali kepada banyaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berikan contohnya. Wa min dzalikum, di antara nama-nama Allah, asma'uhu tabaraka taala, ya, yang memiliki banyak cakupan makna sifat, Al-Majid. Di antara nama-nama Allah, Al-Majidu, Al-Hamidu, Al-Azimus Samad, As-Sayyid. Inilah nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala yang dalamnya terkandung banyak sekali sifat-sifat. Fa'innal Majidah, sesungguhnya nama Allah Al-Majid, dan secara bahasa Al-Majid adalah Tuhan yang Maha Terpuji. Ya. Man ittasafa bi sifatin muta'addidatin min sifatil kamal. Nama Allah Al-Majid dalamnya terkandung banyak sekali sifat-sifat yang sempurna, menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa lafdhuhu yadullu 'ala hadza. Secara lafaz saja kata-kata Majid memang menunjukkan demikian, menunjukkan banyaknya terkandung padanya sifat-sifat Allah. Kata-kata Al-Majid, fa innahu mawdu'un lis-sa'ati wal kathrati waz-ziyadah. Kata-kata Majid menunjukkan, ya, tentang luasnya, ya, dan banyaknya serta bertambah-tambahnya kebaikan Allah tabaraka taala, rahmat Allah subhanahu wa taala, keridhaan Allah subhanahu wa taala. Ya, kata-kata Al-Majid menunjukkan sesuatu yang meluas, yang bertambah, ya, yang menjadi banyak. Inilah makna daripada nama Al-Majid. Sesuatu yang meluas, sesuatu yang bertambah, sesuatu yang menjadi banyak. Seperti sifat rahmat Allah yang bertambah, meluas, menjadi lebih banyak yang diberikan kepada hamba-hambanya. Masuk sifat ini ke dalam makna Al-Majid, rahmatnya yang meluas, ya, bantuannya yang meluas kepada hamba-hambanya, ya, yang semakin banyak dan seterusnya. Jadi kata-kata Al-Majid ini menunjukkan secara lafaz tentang sesuatu yang meluas, menjadi banyak, bertambah. Dan semua sifat-sifat yang baik bagi Allah SWT terhadap hamba-hambanya, begitulah keadaannya. Subhanallah. Walladzina hatadaw zadahum hudahum wa taqwahum. Bagi orang-orang yang di atas petunjuk, Allah tambahkan bagi mereka petunjuk lagi dan ketakwaan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah Al-Majid ini mencakup banyak sekali kandungan sifat-sifat. Di antaranya adalah hidayah yang Allah tambahkan kepada orang-orang beriman. Semakin tinggi hidayahnya, semakin tinggi, semakin banyak, semakin banyak. Masuk ini ke dalam nama apa? Al-Majid. Jadi secara lafaz kata-kata Al-Majid menunjukkan sesuatu yang meluas, menjadi banyak, bertambah. Wa minhu qauluhum, di antaranya perkataan orang-orang Arab, ya, fi kulli syajarin narun wastamjadal marhu wal afar. Fi kulli syajarin narun, setiap pohon kayu itu dapat dibakar menjadi bahan bakar. Semua kayu-kayu itu dapat dijadikan sebagai kayu bahan bakar, api yang menyala-nyala. Tapi wastamjadal marhu wal afar, ada dua kayu, ada dua pepohonan yang dia berbeda dengan pohonan lain dari sisi subhanallah, mampu membakar lebih dahsyat, bahkan dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Jika kayu-kayu ini dipukulkan satu sama lain akan memercikkan api sebagaimana kayu apa? Ya, sebagaimana kayu pinus. Lebih cepat membakar dibandingkan kayu-kayu lain, bahkan dia dijadikan sebagai bahan bakar, sebagai korek api dari kayu-kayu seperti ini. Ya, maka kayu-kayu jenis ini, pepohonan seperti ini, ada namanya al-marhu, ada namanya al-afar. Ya, kedua pohon ini memiliki keutamaan daripada pohon-pohon lain, bahwasanya dia lebih cepat membakar, bahkan dia dapat dijadikan sebagai bahan bakar yang dapat menghasilkan api. Ya, maka perkataan penyair ini, fi kulli syajari narun, setiap pohon kayu itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk membakar. Tapi wastamjada, kita barisi kata-kata wastamjada, tetapi meluas pada pohon al-marhu dan al-afar api, semakin banyak, bahkan dapat menghasilkan api, memercikan api. Ya, ungkapan ini diungkapkan oleh orang-orang Arab menunjukkan tentang keutamaan sebagian makhluk atas sebagian lainnya. Ya, bahwasanya hal ini lebih utama daripada yang lain dalam perkara ini. Maka yang ingin digarisbawahi secara bahasa adalah kata-kata wastamjada, artinya lebih luas cakupan apinya, lebih banyak menjadi sumber api. Itulah kata-kata Al-Majid. Ya aizada wa kathura, maknanya bertambah-tambah apinya dan semakin banyak apinya. Ini secara tinjauan bahasa, dari situlah diambil nama Allah Al-Majid. Fal majidu yarji'u ila azamati awsafihi, maka nama Allah Al-Majid, Tuhan yang maha terpuji, dalam hal apa terpuji? Dalam hal keagungannya. Ila azamati awsafihi, wa kathrat, keagungan sifat-sifat Allah, wa kathratiha wa sa'atiha, sifat-sifat tersebut begitu luas cakupannya, begitu banyak. Subhanallah, seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, yakni ilmu Allah yang tanpa batas, dia mengetahui segala sesuatu. Ini dapat masuk ke dalam nama apa? Al-Majid. Ilmu Allah yang maha luas, tak ada tempat manapun kecuali Allah mengetahuinya, tak ada makhluk manapun kecuali Allah mengetahuinya. Ya, ini dapat kembali kepada sifat Al-Majid. Subhanallah, bahkan yakni rezeki ya Allah limpahkan dari namanya Ar-Razzaq. Dialah Tuhan pemaha, Tuhan yang Maha memberi rezeki. Sifat memberi rezeki ini dapat kembali kepada nama Al-Majid karena betapa luasnya rezeki Allah. Sehingga semua makhluk apapun namanya yang dalam lubang-lubang tanah pun tak ada yang kelaparan. Subhanallah. Begitu luas rezeki Allah Subhanahu wa taala mencakup semua makhluknya. Ya. Banyak makhluk yang memang tak sama sekali memiliki kemampuan untuk mencari nafkah bagi dirinya, Allah yang memberikan baginya rezeki. Subhanallah. Ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kata Allah, berapa banyak binatang-binatang melata dia tak mampu mencari makan sendiri. Allahu yarzuquha, tapi Allah yang berikan rezeki kepadanya. Wa yakum, dan kepada kalian. Maka sifat nama Allah Al-Majid mencakup segala hal tentang sifat-sifat Allah. Betapa luasnya rezeki Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sifat-sifat masuk ke dalam nama apa? Al-Majid. Menunjukkan luas, banyak, berlimpah-limpah. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa ila azamati mulkihi wa sultani, menunjukkan betapa luasnya keagungan kekuasaan Allah, kerajaannya. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq, menunjukkan Allah dia Tuhan yang esa, hanya Tuhan yang satu yang maha sempurna, ya, yang maha sempurna. Wal jalalil mutlaq, memiliki kesempurnaan yang mutlak, keagungan yang mutlak. Wal jamalil mutlaq, keindahan yang mutlak. Fahuwa laysa dalan ala ma'nan wahid, maka bukan menunjukkan satu sifat saja, ya, satu makna. Wa innama huwa dalun ala sifatin adidah, satu nama ini dalamnya tercakup banyak sekali sifat-sifat Allah. Al-Hamid, qara'tu hadha, iqra. Wal-Hamidu ay alladhi lahu jami'ul mahamid wa hiya jami'u sifatil kamal, fa kullu sifatin min sifatihi yahmadu 'alayha, yahmadu فكل صفة من صفاته يحمد عليها. الحميد والحميد. Di antara nama-nama Allah Al-Hamid, maka kita kadang-kadang mendapati ada orang-orang yang diberi nama Abdul Hamid, hamba Tuhan yang Maha Al-Hamid, yang Maha terpuji. Terpuji dalam hal apa? Dalam semua perbuatannya terpuji. Ya, ay alladhi lahu jami'ul mahamid, bagi Allah segala macam bentuk pujian dalam semua sifat-sifatnya. Wahya jami'u sifatil kamal, ya, maka nama ini mengandung segala macam sifat-sifat kesempurnaan Allah terpuji dengannya. Subhanallah, tak ada yang tercela. Fa kullu sifatin min sifati yuhmadu 'alaihi, semua sifat Allah semuanya terpuji, tidak ada yang tercela. Subhanallah. Ilmu Allah terpuji, tak ada yang tercela. Ilmu manusia kadang-kadang tercela. Ilmunya ilmu untuk kejelekan bagi manusia. Ya, ilmu yang merusak manusia. Ya, seperti ilmu membunuh, ilmu mencuri, ilmu merampok tercela, tapi seluruh ilmu Allah Subhanahu wa taala terpuji. Ya, kekuasaan Allah, semua kekuasaan Allah terpuji. Tidak manusia, sebagian manusia kekuasaannya menjadi celah baginya. Ketika memiliki kekuasaan, dia merusak orang lain, merusak dirinya, merusak negerinya dan seterusnya. Ya, setiap sifat-sifat Allah tak ada yang tak terpuji. Katakan sifat apapun juga, semuanya terpuji Allah dengannya, tak ada yang tercela. Subhanallah. Dan itu semua kembali kepada nama Allah Al-Hamid. Ilmunya terpuji, ya, kekuasaannya terpuji, rahmatnya terpuji. Subhanallah. Apapun juga, ya, kasih sayangnya terpuji, kekuasaannya terpuji, kekuatannya terpuji. Sebagian manusia punya kekuatan, dengan kekuatannya dia tercela, dengan kekuatan dia semena-mena, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pemilik langit dan bumi, tapi dia tidak menzalimi manusia. Dia maha kuat, tapi tak menzalimi hamba-hamba. Dan dia mengatakan, wa ma ana bidhallaminil abidi, saya tak akan pernah menzalimi hamba-hamba. Padahal semua hamba miliknya, tapi dia tak zalimi hamba-hamba. Subhanallah. Dialah Tuhan yang maha terpuji. Maka semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya masuk ke dalam cakupan nama Allah apa? Al-Hamid. Tuhan yang Maha Terpuji. Karena semua sifat-sifat Allah tak ada yang tercela, apapun juga. Di antara sifat Allah adalah Al-Hikmah, dari namanya Al-Hakim. Dia Maha Bijaksana. Semua keputusannya tak ada yang tercela. Sebagian orang diberikannya kekayaan, kaya luar biasa. Sebagian orang diberikannya kemiskinan, miskin luar biasa. Sebagian orang pertengahan, sebagian gagah, tampan, rupawan, elok, cantik, jelita. Sebagian jelek, sebagian pertengahan. Sebagian Allah berikan keturunan, sebagian tidak diberikan keturunan. Sebagian diberikan anak laki-laki, sebagian perempuan, sebagian tak ada, sebagian. Semua sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala penuh dengan hikmah. Semua perintah-perintahnya, semua larangannya, tak ada yang tak hikmah. Semuanya pasti hikmah. Dan ini semuanya kembali kepada nama Allah apa? Al-Majid, Tuhan yang Maha Terpuji. Naam. Al-Azim. Qara'ta? Naam. Wal-Azimu man lahu kamalul azamati fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Al-tasafu bi sifatin kathiratin min sifatil kamali wal jalali wal jamal. Di antara nama Allah ada namanya Al-Azim. Karena itulah sebagian orang memberikan nama pada anaknya Abdul Azim. Al-Azim adalah Tuhan yang Maha Agung. Ya. Wal-Azimu man lahu kamalul azamah. Al-Azim itu adalah pemilik keagungan. Dialah Allah. Fi asma'ihi, dalam semua nama-namanya dia Maha Agung. Wa sifatihi, dalam sifat-sifatnya, semua sifatnya, subhanallah, menunjukkan keagungan Allah Tabaraka Ta'ala. Wa af'alihi, semua perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-muttasifu bi sifatin kathirah min sifatil kamali wal jamali wal jalali wal jamal. Maka Allah dialah pemilik sifat yang mencakup segala macam sifat-sifat kesempurnaan, ya, kemuliaan dan sifat keindahan. Dialah Allah Tabaraka Ta'ala. Maka semua sifat-sifat Allah Tabaraka Ta'ala menunjukkan keagungan Allah jua. Naam. Was-samad huwa wasi'u sifati 'azimuha alladhi kamula fi 'ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa 'izzatihi wa 'azamatihi wa jami'i sifatihi. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Dalam Al-Quran, dalam surah Ikhlas kita mengucapkan, ya, dalam Al-Quran, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Dialah Allah Tuhan yang As-Samad. As-Samad adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Tak mungkin makhluk bergerak tanpa dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak mungkin makhluk dapat hidup tanpa Allah, makan tanpa Allah, minum tanpa Allah. Subhanallah. Tak akan bergerak alam raya ini sebagaimana ketentuan Allah telah tentukan kecuali dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak terbit matahari dari timur, tenggelam di barat kecuali dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak berputar siang dan malam. Semuanya makhluk bergantung kepada Allah. Al-Samad wa huwa wasi'us sifat 'azimuha. Ya. Dan As-Samad ini menunjukkan sifat Allah yang begitu luas keagungannya. Alladzi kamula fi 'ilmihi wa hikmatihi. Yang mana sifat As-Samad ini menunjukkan kesempurnaan Allah pada ilmunya. Karena semua makhluk dia tahu. Bahkan semua makhluk hidup darinya. Bahkan semua makhluk bergantung kepadanya. Tentunya semuanya di bawah pantauan ilmu Allah Tabaraka Ta'ala. Wa hikmatihi. Dan semua makhluk ditentukan dengan kebijaksanaannya. Rezeki mereka, subhanallah, makan dan minum mereka, tempat hidup mereka, bahkan Allah tentukan bagi mereka secara sempurna bagaimana bentuk-bentuk mereka. Ada makhluk, subhanallah, yang memiliki sayap, terbang, dapat terbang. Ada makhluk yang tak memiliki sayap, subhanallah. Lihatlah burung-burung, dapat terbang, subhanallah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan 1-2 burung besar yang menjadi burung pemangsa, subhanallah. Tapi Allah jadikan binatang buas tak memiliki sayap. Bayangkan andai kata singa memiliki sayap, harimau memiliki sayap, macan memiliki sayap, apa jadinya? Subhanallah. Allah takdirkan demikian. Subhanallah. Mereka hanya berkuasa di hutan, mereka tak berkuasa di angkasa dan di udara. Subhanallah. Ya, Allah semuanya tetapkan dengan hikmah kebijaksanaannya. Dari sisi bentuk pun bertepat menakjubkan berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ada yang kupingnya panjang, ada yang tak berkuping kecuali kecil, ada yang hidungnya panjang seperti apa? Gajah, ada yang tak berhidung, semua sempurna. Ada yang telinganya besar, ada yang ekornya kecil. Lihatlah gajah, telinganya besar, Allahu Akbar. Ekornya panjang enggak seperti kera? Tidak, pendek. Tumbuh-tumbuhan semuanya diciptakan dengan ketentuan. Subhanallah. Ya, maka segala macam perbuatan Allah yang bijaksana kembali kepada namanya As-Samad, yang kepadanya semua bergantung makhluk. Ya, merujuk makhluk. Kemudian wa hilmihi wa qudratihi, kelembutan Allah, kekuasaan Allah, wa izzati, keperkasaan Allah, wa azamatihi, keagungan Allah, wa jami'u sifatih, semua sifat-sifat Allah ini kembali kepada namanya Samad. Karena tak ada apapun sifat-sifat tersebut yang kembali kepada makhluk kecuali makhluk itu semuanya bergantung kepada Allah jua. Naam. Harus habis ini kayaknya dua paragraf. Fa hadi asma'u arba'ah min al-muhim ma'rifatuha, ma'rifatiha wa ma'rifati ma yandariju tahta kulli kismin minha min asma'illahil husna, fa fi dhalika naf'un 'adhimun wa fa'idatun jalilatun fi babi fikhil asma'il husna wa ma'rifatu madl wa ma'rifati madlulatiha. Fa hadhihi aqsamun arba'atun, maka empat pembagian ini minal muhimmi ma'rifatuha, alangkah penting dikenal, dipahami, diketahui. Wa ma'rifatu ma narju tahta kulli qismin minha min asma'il husna, min asma'il husna. Betapa penting diketahui bahwa setiap nama-nama ini di bawahnya tercakup nama-nama Allah yang lain yang menunjukkan sifat-sifat yang banyak yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dhalika naf'un 'adzimun, tentunya manfaatnya begitu besar. Wa fa'idatun jalilah, faedahnya begitu agung. Fi babi fiqhil asma'il husna, untuk mengetahui ya tentang nama-nama Allah yang maha indah. Wa ma'rifati madlulatiha, serta mengetahui apa yang ditunjukkan dari nama-nama tersebut. Subhanallah. Cukup akhi, cukuplah ya. Subhanallah, ada tiga paragraf tak sempat kita baca hari ini. Beginilah ilmu ya, beginilah waktu kita sedikit. Dahulu kala ulama ya, mungkin dari ba'da subuh sampai nanti mau zuhur baru mereka berhenti belajar. Satu mereka istirahat ya, tidur siang, nanti makan siang, sholat zuhur, habis zuhur main lagi sampai asar, asar istirahat sejenak, sholat asar, habis asar main lagi sampai maghrib. Kadang-kadang kita heran, satu hari mereka punya sampai 17 halaqah, 15 halaqah, 14 halaqah. Kita sehari berapa? Dua kali. Itu pun kita anggap udah paten kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.